Kalau kita mungkin persis seperti Imam Masjidil Haram atau siapa. Kalau Abdullah seperti Jibril. Kalau kalian pengen dengar bacaan Jibril, kata Nabi, dengarkan Abdullah bin Mas'ud. Itu bacaan yang bisa dibilang kayak kembarannya bacaan Jibril. Jadi benar-benar imitator gitu. Nyontohin Jibril tuh persis kayak orang nyontohin Sudais persis. Nyontohin Al-Ghamidi persis. Nyontohin Toha Junaid persis. Kalau ini nyontohin Jibril persis. Berarti Abu Jahal tuh dengerin Al-Quran langsung dari sumbernya atau dari orang-orang yang luar biasa. Kenapa gak beriman tuh? Apakah dia gak ngerti? Abu Jahal itu bukan orang bodoh. Istilah bodoh di dalam kalimat ini bukan tidak punya ilmu, tapi keras kepala. Sebetulnya nama aslinya sebelum dijuluki dengan Abu Jahal, Abu Al-Hakam kan? Apa arti Abu Al-Hakam? Cendikiawan. Abu Al-Hakam itu guru bangsa. Jadi kalau orang Arab bingung tentang masalah satu sejarah, nanyanya ke Abu Jahal. Kalau orang Arab bingung tentang masalah nasab, karena ilmu nasab ini ilmu penting, dan kita juga gak mempelajari ilmu nasab dengan baik. Buktinya kita kakek juga kadang-kadang udah lupa namanya siapa ya. Cuma ingat nama ayah. Kadang nama kakek lupa, atau nama buyut minimal, urutan keempat di atas kita udah lupa pasti. Siapa nama buyut kamu? Tahu, yang penting juga saya bin siapa gitu. Itu juga kadang-kadang kebalik. Jadi nama mertua ya. Terlalu menghayati. Pagi tanya, emang kamu udah punya mertua? Belum sih. Saking semangatnya mau nikah. Abu Jahal tuh menghafal nasab orang Arab, teman-teman. Semua orang yang ada di Mekah, dia tahu nasabnya sampai kepada Ibrahim. Dan modal menghafal nasab inilah yang menyebabkan kenapa Allah turunkan Al-Quran dan hadisnya di Arab. Karena orang Arab itu bagus dalam menghafal riwayat. Gak kebalik namanya. Seandainya Al-Quran turunnya di Indonesia, pasti udah banyak banget pemalsuan. Karena kita tidak terbiasa menghafal nasab dari si fulan, fulan dari si fulan, fulan. Itu kan agak rumit ya. Dan membosankan. Saya dulu kenapa gak ngambil jurusan hadis, saya malas ngafal-ngafal nasab. Baca hadis itu jangan cuma menghafal teksnya. Teksnya mungkin cuma 2 baris, tapi nasabnya bisa 10 baris. Nama ini gak boleh kebalik dengan nama itu. Kenapa gak boleh kebalik? Karena udah, kalau udah kebalik, gak sezaman. Gimana dia akan mendengar hadis? Kalau ada yang 2 orang, seolah-olah dia mendengarkan hadis padahal tidak sezaman, berarti namanya hadis munqati. Hadisnya dhaif. Sehingga yang membuat seseorang itu disebut hadisnya lemah atau hadisnya kuat, bukan teksnya, tapi kadang riwayatnya. Nah, orang Arab terbiasa menghafal riwayat. Makanya dengan itulah Allah menjaga Islam sampai sekarang. Belajar Al-Quran pakai riwayat. Belajar hadis pakai riwayat. Disebut dengan istilah sanad kalau di kita. Walaupun bukan wajib menghafal sanad. Cuman tetap harus ada yang melakukannya. Kayak fardu kifayah. Di antara kaum muslimin, ada yang harus menghafal sanad Al-Quran dan sanad hadis. Kalau dia sudah, maka kewajiban yang lain gugur. Kayak memandikan jenazah. Kenapa? Dialah penjaga Al-Quran dan hadis. Dan orang kayak gini akan ada terus sampai kiamat. Jadi kita gak perlu khawatir Al-Quran itu akan dihilangkan dengan dibakar di New York. Gak perlu khawatir. Karena ketika hari pembakaran Al-Quran di New York, hari yang sama ada wisuda penghafal Al-Quran di Gaza sebanyak 21.000 anak. Jadi kata Allah, mereka ingin memadamkan cahaya Allah, tapi Allah justru menyempurnakan cahayanya walaupun mereka tidak suka. Memang kayak gitu sifatnya. Di hari atau di minggu pertama, yang sama dengan dibakarnya Al-Quran di New York, di minggu yang sama diadakanlah wisuda Al-Quran para penghafal Al-Quran di Gaza sebanyak 21.000 anak. Dan itu mereka ngafal Qurannya cuma 1 bulan. Berarti 1 hari 1 juz. Kita baca sejuz juga kadang-kadang kewalahan, mereka hafal. 1 bulan. Setelah 1 bulan menghafal, murojaah diulang, dan udah lancar. Dan kita juga menghafal Al-Kafirun, gak beres-beres ya. Surat paling panjang di Al-Quran buat kita mungkin Al-Kafirun, karena muter terus gak selesai-selesai. La abuduma ta'budun wa la antum abiduna ma'abudun. Ini kapan selesainya? Kok panjang banget nih ayat? Karena gak tahu ujungnya. Bayangin. Kenapa kayak gitu? Karena memang tadi yang saya sampaikan kemarin, tren belajar pada masa Rasulullah itu adalah menghafal. Hafalannya itu bagus-bagus. Tren belajar pada zaman kita itu menggunakan teknologi. Handphone hilang, hilang semua ilmu. Kalau zaman dulu ada di dalam kepala, kalau sekarang ada di saku. Buka dulu handphone. Oh iya, ntar dulu. Kemarin dicatat tuh ada rekaman segala macam. Beda tren. Nah intinya, kenapa Abu Jahal menolak padahal dia ngerti Al-Quran? Karena kata Abu Jahal, kalau saya beriman kepada Muhammad, berarti saya jadi pengikut Muhammad. Padahal selama ini Abu Jahal itu kepala kabilah, kepala suku. Masa jadi pengikutnya Muhammad? Itu gak keren banget tuh. Makanya karena itulah Abu Jahal menolak. Ini namanya sombong. Merasa dirinya tinggi. Dan sombong inilah penyakit paling bahaya bagi seseorang setelah ragu kepada Allah, yang menyebabkan dia gak bisa taat kepada Allah. Fir'aun. Emangnya Fir'aun gak ngerti tentang kebenaran? Ngerti. Fir'aun itu bukan orang bodoh. Dia itu keturunan raja. Belajarnya itu private, gak pernah sekolah. Jadi profesor-profesor yang datang ke istana ngajarin Fir'aun kecil. Fir, belajar lo Fir gitu ya. Belajar Fir'aun teh. Belajar filsafat, belajar geografi. Kan geografi itu disebut dengan ilmu Sakofatul Muluk ya. Wawasan para raja, itu geografi. Dulu para raja itu selalu wajib mata kuliahnya belajar geografi. Karena geografi buat mereka adalah kekuasaan. Kalau kita geografi kan sekedar apa peta dan segala macam ya. Kalau buat mereka geografi itu adalah ekspansi kekuasaan. Jadi mempelajari geografi itu wajib bagi calon raja. Sakofatul Muluk, wawasan para raja. Geografi, filsafat, bahasa, sastra. Rata-rata raja dulu belajar sastra. Kenapa? Ketinggian bahasa itu menunjukkan luasnya wawasan seseorang. Ketinggian bahasa itu menunjukkan tingkat tingkatan sosial seseorang. Jadi seorang raja itu harus berbicara dengan bahasa yang kalau diterjemahkan jadi satu buku. Itu bahasa-bahasa yang tinggi. Kenapa tuh kalau kayak gitu Firaun tidak menerima dakwahnya Musa? Apakah dia gak ngerti? Ngerti. Tapi dia merasa sombong. Enggan. Gak mungkin dia menjadi pengikut Musa padahal dia raja yang paling berkuasa di dunia pada masa itu. Ini masalah. Jadi masalahnya adalah istighna. Makanya Allah berfirman di ayat berikutnya di surat Al-Alaq. Kalla innal insana la yatgha arra'ahu istaghna. Sungguh manusia itu akan melampaui batas kalau dia merasa dirinya serba cukup, artinya serba ada. Merasa enggak butuh kepada Allah. Merasa normal-normal aja. Dan itu terjadi dalam hidup kita walaupun dengan grade yang mungkin enggak separah mereka. Contohnya apa? Kita itu jadi lebih taat kepada Allah kalau kita lagi banyak masalah. Kayak gitu kan yang sering kita rasain. Giliran baru diputusin, sholatnya khusyuk. Kemarin diputusin, misalnya malam diputusin. Itu dia azan subuh. Itu azan subuh paling baper. Makanya azan subuh terbaik menurut saya orang yang baru diputusin. Itu azannya enak banget. Allahu Akbarnya aja getarannya gimana gitu ya. Getaran gak percaya kok bisa gitu ya. Aku gak bisa hidup tanpa kamu gitu ya. Ini artinya... Orang kalau lagi banyak masalah sakit, banyak hutang, ada masalah sama temannya, sama mantan, apalagi pas ngeliat postingan mantan terakhir tuh udah di atas pelaminan, itu kan berat banget tuh. Biasanya doanya khusyuk, tilawahnya banyak, tahajud rajin. Kenapa? Karena waktu itu dia lagi drop, lagi down banget, dan ketika itu dia merasa butuh pada Allah. Tapi kalau lagi normal, doanya juga standar. Ya Allah, sama aja deh dengan yang sebelah gitu ya. Atau minimal Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau sholat ayatnya pasti yang paling ikhlas, al-ikhlas. Enggak mau ayat-ayat yang panjang. Kalau misalnya dia lagi banyak masalah, ayatnya bisa Al-Baqarah tuh, walaupun alif lamnya doang gitu. Al-Baqarah, Ali Imran. Kenapa bisa kayak gitu? Karena seseorang ketika lagi ngerasa normal, dia gak ngerasa butuh sama Allah. Dan saat itu dia gak jadi taat. Tapi kalau dia lagi banyak masalah, dia merasa butuh pada Allah. Saat itu juga dia akan kedongkrak, termotivasi, terbooster untuk lebih taat kepada Allah. Dan itu fitrah manusia. Masalahnya, kenapa kita sering ngerasa gak butuh kepada Allah? Padahal hidup kita 24 jam di tangan Allah. Inilah sombong. Terlalu yakin bahwa kita masih bisa hidup sehari lagi atau bahkan setahun lagi. Terlalu pede bahwa uang kita tuh banyak. Padahal banyak orang yang gak bisa menahan kematian walaupun dia orang kaya. Dan itu udah entah berapa juta orang kayak gitu. Dia orang kaya banget tapi gak bisa nahan kematian tuh buktinya. Mau meninggal ya meninggal aja walaupun dia kaya raya. Bahkan dia punya satu negara mungkin. Seorang raja. mencari obat supaya bisa hidup kekal. Seperti Raja Chin kan, Raja Cina. Dia takut kematian, akhirnya dia suruh dokter nyari obat ke seluruh dunia. Ketemulah obat yang dibuat dari air raksa, malah mempercepat kematiannya. Kalau nggak salah Raja Chin itu meninggal di usia yang masih muda. Raja Mongol nyari obat ke seluruh dunia biar panjang umur, ternyata kesimpulan dari para tabibnya apa? Umur tidak bisa dipanjangkan, tetapi kekuasaan bisa. Gimana caranya? Turunkan kekuasaan kamu kepada anak kamu. Mulahuhan. Tapi dia tetap meninggal. Artinya berkuasa, punya harta, dan seterusnya. Sebetulnya ada banyak contoh bahwa itu tidak mengkekalkan manusia. Tapi tetap aja kita kadang-kadang ngerasa, ah, saya gak butuh-butuh amat lah sama Allah. Sehingga ketika Allah panggil, gak harus datang langsung. Gak butuh-butuh amat lah sama Allah. Sehingga kita ketika sholat, gak terlalu ingat Allah. Ingat justru dengan kerjaan-kerjaan kita. Ini artinya teman-teman yang dirahmati Allah, yuk kita belajar sifat tawadu. Pertama, tawadu kepada Allah artinya kita merasa butuh kepada Allah. Dari situ kita akan dapat semangat untuk lebih taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat nanti bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengubah kehidupan seseorang dari di atas tiba-tiba jatuh sedalam-dalamnya atau serendah-rendahnya. Orang yang tadinya sehat-sehat aja tiba-tiba langsung lumpuh misalnya, na'udzubillah. Orang yang tadinya kaya tiba-tiba diuji dengan miskin. Dan itu banyak banget cerita orang yang sukses, man of the year gitu ya. Sukses sebagai pengusaha tahun itu. Anak muda dan pengusaha. Tahun depannya tiba-tiba ada di dalam penjara. Dan itu cerita kayak gitu banyak. Pejabat yang tadinya ngerasa congkak, angkuh kemana-mana pakai forerunner. Gak lama kemudian, 5 tahun kemudian ada di penjara. Dan sekarang jumlahnya banyak di penjara. Ada yang 15 tahun, 17 tahun, 10 tahun. Ada yang bahkan belum divonis tapi udah menjalani sekitar 1 tahun di dalam penjara. Artinya kehidupan seseorang itu sebetulnya sangat butuh Allah. Kita ngerasa kadang-kadang kita normal-normal aja padahal kita udah melenceng. Lagi road to kehancuran, cuman kita gak sadar. Kalau gak ditolong oleh Allah, maka mungkin kita benar-benar akan binasa. Belajar merasa butuh kepada Allah. Itu tawadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan demikian kita bisa banyak muhasabah. Kalau berdoa tuh ngomong, ya Allah, saya tuh gak berdaya, Engkau maha kuasa. Ya Allah, tolong saya gak bisa apa-apa. Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, saya lemah, Engkau maha kuat. Sebutin kelemahan kita, kerendahan kita, sebutin kebesaran Allah. Baru kita akan khusyuk dalam berdoa, insyaAllah. Itu yang bisa saya sampaikan. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.